وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 73 hadal dibaca di sini siapa Behar hadal Behar makasib al-makasib min wujuhiha halalun qad ahallallahu 'azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wal 'ulama min al-ummati ar-rajulu yanbaghi lahu an yas'a 'ala nafsihi wa 'iyalihi wa yanbaghi min fadli rabbihi fa in taraka dhalika 'ala annahu la al-kasaba Hasan Akidah Innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin Taibar kalabikum Allah lah sang maha pemberi rezeki Wajib diimani bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki Musyrikin Quraisy saja mengimani Allah yang memberikan rezeki Wala in sa'altahum man yarzuquhum Kalau kau tanya siapa yang memberikan rezeki kepada mereka harusnya orang yang beriman lebih-lebih beriman lagi. Maka kata Syekh Al-Kirmani di sini dibahas karena ada kelompok yang mereka berpangku kepada takdir. Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja kalau rezeki enggak kemana. Kelompok siapa itu? Hah? Jabariyah. Ya, atau Jabariyah. Mereka berpangku kepada takdir. Maka kata Syekh Al-Imam Al-Kirmani, man harrama al-makasiba siapa yang mengharamkan bekerja wat tijarati dan berdagang berniaga wa talabal mala ala wujuh min wujuhiha dan mencari nafkah harta uang dari sisi-sisinya maksudnya dari jalan-jalan yang halal faqad jahila wa akhta'a sungguh dia bodoh dan dia salah wa khalafa dan sungguh dia telah menyelisihi sunnah. Ya. Balil makasibu min wujuhiha halalun. Bahkan justru ya mencari nafkah bekerja dari jalan-jalannya yang diperbolehkan oleh syariat itu adalah halal. Ya, kana Zakaria najaron kata Rasulullah SAW. Nabi Zakaria dahulu adalah tukang apa? Najjar, tukang kayu. Ya. Karena Daud la yakulu ala yadi. Nabi Daud alaihissalam memakan sesuatu hasil dari usahanya. Beliau tukang pandai besi. Ya, seluruh para nabi bekerja. Nah, ambar kalau begitu. Faqad ahallallahu azza wa jalla wa rasuluhu bekerja itu dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ulama'ul minal ummah dan oleh para ulama dari umat ini. Farrajul yabtaghi lahu ayas'a maka seorang dia mesti mencari rezeki untuk diri dia ya dia mesti yas'a berupaya bekerja berusaha ala nafsi untuk menghidupi dirinya sendiri wa iyalihi ya dan juga keluarganya bahkan terhitung sebagai pahala Nabi SAW menyatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha tidaklah engkau berinfak dengan sebuah nafkah kepada keluargamu yang kau harapkan di sini mengharapkan wajah Allah melainkan engkau diberi pahala atas nafkah tersebut tapi dengan syarat yabtaghi biha wajah Allah makanya kata para ulama ahli usul seorang yang mencari rezeki untuk keluarganya itu ternilai pahala kalau ada niat kalau enggak ada niat nafkah yang diinfakkan sah tapi enggak dapat pahala. Tapi kalau ada niat ini penting. Innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ini penting, ya. Ya, berinfak untuk sekeluarga adalah suatu hal yang disyariatkan, diwajibkan. Kalau enggak nanti di akhirat ditanya menyanyiakan keluarga. Ya, bahkan kata Nabi, setelah Nabi menyebutkan satu dinar yang diinfakkan di jihad fisabilillah, satu dinar yang diinfakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang diinfakkan oleh orang miskin, kemudian Nabi menyatakan, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi ala ahlik. Ya, dan satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu itu jauh lebih besar daripada engkau berinfak kepada yang lain itu semua. Ya, untuk fisabilillah, untuk segala macam. Namun bukan artinya kita memprioritaskan keluarga, fakir miskin, jihad fisabilillah kita lalaikan, tidak. Ini dalam artian penuhi dulu apa yang di keluarga. Ya, sekedar mereka mencukupi makannya. Udah, bukannya berlebih-lebihan. Dibeliin mobil atau-atau, bukan. Ya. Silakan aja dibeliin mobil atau-atau kalau memang mereka membutuhkan. Ya, kalau memang ada rezekinya dan kalau sudah nyumbang sana sini. Ya. Kan kalau beliin mobil anak atau-atau itu wujud kemewahan zaman sekarang ya. Ya, kan begitu. Tapi ini penting sekali ya dibahas ya. Min fadli rabbih wa yabtaghi min fadli rabbih, dia mesti mencari rezeki dari Rabb-nya, dari karunia Allah. Fa in taraka dzalika ala annahu la yara al-kasba, kalau dia meninggalkan demikian. Dia meninggalkan cari rezeki karena dia tidak berpendapat mesti bekerja, mesti cari rezeki, fa huwa mukhalifun. Maka orang ini menyelisihi syariat, menyisih sunnah. Oh, kullu ahadin ahakku bimalihi, dan setiap orang lebih berhak atas hartanya. Alladhi warisahu, yang dia dapatkan dari warisan. Aw istafadahu, atau yang dia ambil istafadahu. Apa maksudnya istafadahu? Hah? Yang dia ambil faedahnya, maksudnya dari keuntungan yang dia peroleh. Aw usia bihi, aw usia lahu bih, atau dari harta yang diwasiatkan, diperuntukkan untuknya. Awit tasabahu, atau hasil kerja dia. La kama yakulul mutakallimun al-mukhalifun, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan mutakallimun, ahli kalam yang menyisih sunnah, yang mereka berasal dari kalangan Jahmiyah, mereka berakidah Jabariyah, bahwa tidak wajib cari nafkah. Kalau rezeki enggak kemana, kan sudah ditakdirkan. Allah musta'an. Namun jangan berlebih-lebihan. Sampai-sampai mencari nafkah lupa agama. Cari nafkah sepekan 6 hari. Saat sisa 1 hari itu harusnya fokus untuk belajar agama. Ini udah 6 hari cari nafkah, 1 hari full keluarga. Mana buat agama? Enggak ada. Ya. Bahkan sebulan sekali aja enggak. Sekali ada libur lagi, holiday dia. Jalan-jalan. Weekend sama keluarga. Agama enggak ada. Dan itu yang kebanyakan terjadi. Kan begitu? Kata mereka, cari rezeki wajib. Iya wajib. Tapi menuntut ilmu agama jauh lebih wajib. Dan tidak ada kontradiksi cari rezeki sama belajar agama. Enggak ada. Kan bisa diatur. Kan gitu Raymond ya? Oh, Raymond yang pengalaman. Nugraha mesti belajar ke Raymond. Kalau Raymond mesti belajar ke Nugraha. Saling bersinergi. Nugraha tanya ke Raymond, gimana tips-tips cari rezeki? Raymond tanya ke Nugraha, tips-tips, nah, nador, lamar, langsung diterima. Tanpa mardut. Kan selama ini tertolak ya? Belum ya? Hah? Pernah ditolak? Antum yang nolak? Pernah ngirim barang Nugraha diterima. Dia curhat. Allah musta'an. Ya. Nah, ini saya akan bacakan sedikit ini. Keterangan dari Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah di tahqiq beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syarah Khalil Muhammad Khalil Haras. mengenai rezeki. Kata beliau, rizqan arrizqu qisman. Rezeki itu ada dua macam. Al-awwal arrizqu al-am, rezeki yang umum, bersifat umum. Itu rizqul abdan. Ya. Rezeki badan. Ya, rezeki yang berupa sehatnya anggota tubuh, kekuatan, ya, makanan. Nah, ini Allah berikan rezeki ini kepada semua manusia. Jin yang baik, yang fajir, mukmin, kafir, musyrik, muwahhid, mubtadi, sunni, hatta al-hayawanat wal jin. Semuanya Allah kasih rezeki ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan rezekinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis rezeki yang kedua, rezeki ini semua dapatnya. Ya. Innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib, gitu kan. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Nah, rezeki yang kedua ar-rizqul al-khas. Tadi rezeki bersifat umum, sekarang ar-rizqu al-khas. Rezeki yang bersifat khusus. Ya. Yang pertama ar-rizqul qulub. Rezeki untuk kalbu, bukan rezeki. Kalau tadi semua rezeki untuk badan, ya. Sekarang rezeki untuk kalbu. Apa rezeki untuk kalbu? Ya, bil ilmin nafi wal imanis sahih. Ilmu yang bermanfaat, iman yang benar. Nah, jenis rezeki yang kedua rizqul abadan, rezeki badan juga, tapi bil halal. Ya, yang halal. Ini dijelaskan oleh Nawawi di syarah Afwan, dijelaskan oleh Syekh Al-Haras di syarah An-Nuniyah juga. Ya. Rezeki untuk rezeki apa? Pada anggota badan yang halal. Nah, kalau orang kafir atau orang fasik makan harta dari yang haram, itu rezeki bukan? Rezeki bukan? Menurut akidah ahli sunnah itu rezeki. Kan tadi sudah disebutkan, rezeki ada dua. Rezeki untuk badan. Yang kedua, rezeki ini bersifat umum. Yang kedua, rezeki bersifat khusus untuk badan dan kolbu. Untuk kolbu, ilmu, iman. Ya. Untuk badan, yang halal. Ya. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah dan asyairah berpendapat rezeki yang haram, yang haram itu juga termasuk rezeki dari Allah. Ini berbeda dengan kalangan Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah menafikan yang haram itu bagian dari rezeki. Ya, bagian dari rezeki. Paham sini? Jadi otomatis mereka mengatakan itu enggak ada takdirnya gitu. Nyambungnya ke situ nanti. Itu sebenarnya enggak ada takdirnya. Ya. Enggak ada takdirnya. Baik. Sudah. Kita masuk berikutnya. Wadin, ini ya. Innama huwa kitabullah. Fadal dibaca di sini. Panji. Wadinu innama huwa kitabullahi 'azza wa jalla. Wa atharun wa sunanun wa riwayatun. Sihahun anithiqati bil akhbari sahihatil qawiyyatil ma'rufati al mashhurati yarwiha athiqatu al awwalil ma'rufu anithani athiqatil ma'rufi yusaddiqu ba'duhum ba'da hatta yantahiya dhalika ila nabi sallallahu alaihi wa sallam aw ashabin nabi aw tabi'ina أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه وأبطل منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. نعم. كتا الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه والدين إنما هو كتاب الله. Agama itu hanyalah berlandaskan, berdasarkan Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jal, dan Asarun. Asar, riwayat-riwayat, wasunan, sunnah-sunnah, wariwayatun sihah, sihah jamak dari sahih. Dan riwayat-riwayat yang sahih, anisikot, yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh, yang terpercaya. Bil akhbari sahihah, dengan kabar-kabar yang sahihah, yang kawiyah, yang kuat. Yang ma'rufah, yang dikenal, yang masyhur, yang masyhur. Yarwiha asikatu al-awwal al-ma'ruf. Yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh. Yang pertama, yang sangat dikenal kesikohannya. Anisani asikoh al-ma'ruf. Dari perawi kedua yang sikoh yang ma'ruf. Ya. Ini hadis sahih. Yusaddiqu ba'duha ba'da. Sebagiannya. Ya, membenarkan sebagian yang lain. Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Hatta yantahiyya. Zalika ila Nabi. Sampai ini berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih namanya. Ya. Kalau boleh saya minta murojaah di sini Refi. Hah? Ibarah dari Baikuniyah hadis sahih apa Refi? Awwalu has sahihu. Wa mattasal. Terus isnaduhu wa lam yusadda au yu'al. Terus Yarwihi adlun dhabitun an mislihi. Terus mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu dia. Ini yang diceritakan di sini. Hah? Ini yang diceritakan di sini. Ya, Mas Yaki masih ingat ya Baikuniyahnya? Insyaallah. Coba ulang lagi. Ah, awwaluha sahihu. Adlun dhabitun ila an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Sahih. Apalah Beher? Lah ingat sih. Antum yang belum setoran Baikuniyah cuman beberapa makhluk di kelas ini maksudnya. Yang kelihatan kalau jin hadir kelas ini enggak pernah setoran juga ke saya jinnya. Ya. Tapi yang man yang makhluk yang kelihatan yang belum setoran itu cuma 3-4. Nah, kalonger semua. Panji, Apit, Behar, sama Mustafa. Ya. Kalonger bukan artinya oh bebas gua enggak setoran. Lah. Setoran. Makanya di Alfiah saya wajibkan. Ya. Ya, Fiza. Antum udah pakai rekaman belum? Jangan langsung ya, lamaan nunggunya. Lagunya lama. Aduh. Hah? Ke setoran ya, pakai rekaman. Oh, dicepetin bisa. Baik. Mana lagi tadi? Nah, yang itu selesai sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aw ashabin Nabi atau kepada sahabat Nabi atau kepada tabi'in atau tabi' tabi'in atau memba'dum atau para ulama, para imam-imam al-ma'rufinnya yang sudah dikenal yang datang setelah mereka. Al-muqtada bihim, yang mereka diteladani. Al-mutamassikina bis-sunnati, yang mereka berpegang teguh dengan sunnah. Al-muta'alliqina bil-asari, yang mereka selalu terikat dengan asar. ya, asar riwayat-riwayat la yu'rafuna bi bid'atin, mereka tidak dikenal dengan kebid'ahan. Ya. Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Malik kunut subuh. Kata Al-Habib Al-Kibani enggak dikenal dengan kebid'ahan. Maka kunut subuh itu bukan bid'ah. Ya, paham antum? Ya. Wala yut'anu 'alaihim bikadzibin, mereka tidak dicela dengan kedustaan. Ya, wala yurmauna bi khilafin, mereka tidak pernah tertuduh dengan khilaf, adanya penyelisihan terhadap syariat. Walaisu ashabu qiyasin, dan mereka para imam-imam ini bukanlah orang-orang yang mengedepankan kias. Nanti kias ini yang dibahas bukan kias yang musbat yang ditetapkan oleh Ahlussunnah, ya. Itu ada di footnote nomor 1 halaman sebelah. Wala ya'rid wala ra'yin, mereka bukanlah orang-orang yang mengedepankan pendapat sendiri. Li'annas di annal qiyas fi dini batilun, qiyas dalam agama batil, lihat tuh di footnote. Ai ma'a wujudi nas minal kitabi was sunnah. Qiyas dalam agama ini batil, yaitu padahal sudah ada nas Al-Qur'an dan sunnah, ya, malah dia pakai qiyas. Ah, itu baru namanya qiyas yang batil. Ya. Wa ra'ya kadzalik. Ya, ra'yu demikian pula, demikian mengedepankan pendapat sendiri. Wa abtalu minhu, dia lebih batil daripada qiyas. Ya. Wa ashabur ra'yi wal qiyasi fid dini mubtadi'atun. Orang-orang yang mengedepankan qiyas padahal ada dalil. Ya. Dalam agama, orang-orang yang mengedepankan akal mereka dalam agama ini, mereka adalah ahli bid'ah. Jahalatun. Ya, orang-orang yang jahil, dullalun. Ya, dullalun, orang-orang yang sesat. Ya. Dullal. Wazan apa? Fu'al, jamak dari amil apa? Ummal, kayak begitu. Dullal. Ila yakuna fi dzalika atsarun, kecuali jika terdapat asar riwayat amman salafa, dari para salaf, minal ummati, minal a'immati as-siqati. Ya, dari kalangan imam-imam salaf yang siqat. Fal akhdhu bil asari aula. Namun mengambil, beramal, berkeyakinan berdasarkan riwayat itu aula, lebih utama. Nah, barakallahu fik. Hah. Lanjut lagi. Dibaca sini. Ya, faddal Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, wa man za'ama annahu la yara at-taqlida wa la yuqallidu dinahu ahadan, fa hadza qawlu fasidin fasiqin mubtadi'in aduin lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, aduin lillahi wa li rasulihi fas wali dinihi wali kitabihi wa sunnatin nabihi wali sunnatin nabihi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus inna ma yuridu bidzalika ibtal al athari wa ta'til al ilmi wa itfa'a as sunnati wa tafarruda bi ra'yi wal kalami wal bid'ati wal khilafi. Fa'ala qaili hadzal qawli la'anatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Ya, ini dulu ya. Udah beda lagi berikutnya. Man zama annahu la yara at-taqlida. Siapa yang menyangka bahwa dia tidak berpendapat bolehnya adanya taklid. Lihat Raymond dibaca footnote itu, Raymond. Taklid apa ya yang maksud Raymond? At-taklidu alladhi anahu al-imamu. Oh, saya terjemahin yang ini dulu ya. Siapa yang menyangka bahwasanya dia berpendapat tidak boleh ada taklid. La yuqallidu dinah ahadan. Dia tidak taklid kepada seorang pun dalam beragamanya. Maka inilah ucapan orang fasik, ahli bid'ah, musuh Allah dan Rasulnya, musuh agama, musuh Quran, musuh sunnah, nabinya. Masya Allah. Masya Allah. Lengkap udah. Enggak, untung enggak ada musuh malaikat juga ya. Inna mayuridu bidzalika ibtalal asar. Karena kalau dia meniadakan taklid, dalam agama. Ntar yang dimaksud taklid di sini apa? Itu yang dimaksud adalah hendak, yang dia maksud adalah hendak membatalkan asar riwayat, karena riwayat ini berdasarkan taklid, gitu. Dan dia hendak membatalkan ilmu, meniadakan ilmu, menolak ilmu. Wa itfa'as sunnah, hendak memadamkan sunnah. Wa tafarrada bir ra'yi, dia hendak ingin bersendirian, artinya dia hendak menampilkan ra'yu dia aja. Ya, bertafarrud, menyendiri dengan pendapatnya sendiri. Dengan kalam dia, dengan bid'ahnya, dengan penyelisihan dia. Fa'ala qali qa'il hadzal qauli, maka bagi orang yang berpendapat dengan pendapat ini, dia mendapatkan laknat Allah, malaikatnya, dan manusia semuanya. Oh, baru ada malaikat sini. Serem dah. Hati-hatian tuh. Musuh Allah, musuh Rasulnya, laknat Allah, Rasulnya. Musuh sunnah, musuh Quran, musuh sunnah. Allahu Akbar. Rela baca tadi, Raymon. At-taklid, apa yang dimaksud taklid? At-taklidu alladhi anahu al-imamu Harbul Kirmani huna huwa bimana al-ittiba'u. Lidzalika qala ba'duhu yuridu bidzalika ibtalul athari ibtala yuridu bidzalika ibtalal athari wa ta'tilal ilmi wa itfa'al sunnati. Nah ya, taklid alladhi anahu ana, yani yang beliau maksud, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Harb Al-Kirmani di sini adalah maknanya ittiba. Taklid maksudnya apa? Ittiba sunnah. Oleh karena itu beliau berkata setelahnya, yuridu bidzalika ibtalal asari. Nah, orang-orang yang menafikan taklid ini hendak, dia memaksudkan, menginginkan untuk membatalkan riwayat, menta'til ilmu, menolak ilmu, wa itfa'as sunnah, bermaksud untuk memadamkan sunnah. Terus Ramon baca qol Imam Barbahari fi syarhi sunnah. Qala al-Imam al-Barbahari fi syarhi sunnati, wa'lam anna dina innama huwa at-taqlidu wa taqlidu li ashabi ar-rusuli rasulillahi terus wa qala fi safha, langsung aja fa Allah falillahi Allahu fadlu, bukan falillahi itu, hah, apa fa wallahi apa fa Allahu, hah, fa Allahu, ya terus Allahu fi nafsika wa alayka bil athari wa ashabil athari wa enggak ada huruf fa qasam ya, ada enggak huruf qasam wa hiya al waw wal ba wa ta, enggak ada fa, terus fa inna bina inna ma huwa bitaklidi yakni lin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi ridwanullahi alaihim. Masya Allah, Rehman. Mantap. Ya. Nah, kata pemuhakik sini, taklid yang dimaksudkan oleh Imam Harb Al-Kirmani adalah makna ittiba. Kata Imam Al-Barbahari di Syarh Sunnah, ketahuilah agama ini, bahwasanya agama ini adalah taklid, berlandaskan taklid, yaitu taklid kepada ashab, pada para sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau juga berkata, "Fa'allah Allah bin nafsik, wa alaika bil asar, wa ashabil asar, wa taklid tu. Wajib bagi engkau berpegang teguh dengan asar, berpegang teguh dengan para ashab asar, pembawa riwayat-riwayat, imam-imam, dan taklid ittiba. Maka agama ini adalah taklid, yakni kepada nabi, kepada para sahabat ridwanullah alaihi." Sudah selesai berarti. Berikutnya. Fa hadza, ini yang menafikan ittiba. Hadal di baca di sini. Hafid, baca Hafid. Warroda. Warroda. Berhua dolalatun. Za'aba annahu la yara at-taqlida. Wa qad qallada dinahu aban aba hanifata. Wa bishra. Wa bishra al-baros. Al-marisi. Al-marisi. وأصحابه فأي أدوب لدين الله وقد قال دينه أبا حنيفة فأي أدوب لدين الله أعدى إبا تريد أن يخفئ أسودلا ويبتل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد عيده من قد سميت لك سميت لك من قد سميت لك وهب وهم وهم أئمة الضلال وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين فعلى قائل هذا القول غضب الله غضب الله طيب فهذا من أخبث قول المبتدئة ini yang menafikan ittiba kepada para sahabat. Kata Imam Harb Al-Kirmani, ini adalah di antara seburuk-buruk pendapatnya ahli bid'ah. Wa aqrabiha ila dolalah warroda, dan yang paling dekat dengan kesesatan dan kebinasaan. Bal huwa dolalatun, bahkan inilah ya kesesatan yang nyata, hakiki. Za'ama'an nahulayar wa taqlidah, ya dia pikir, dia sangka, dia anggap dia tidak perlu beranggapan mesti ada taklid ittiba. Ya, ternyata qad qala dinahu Abu Hanifah. Dia mentaklid ya kepada agamanya. Dia taklid kepada Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Bishr Al-Marisi Al-Mu'tazili wa ashabahu dan para murid-muridnya. Fa ayu aduwin lidinillahi a'da? Maka permusuhan kepada agama Allah mana yang lebih ada, ini yang lebih apa ya? Yang lebih kencang permusuhannya, gitu kali ya. Nah, maka permusuhan kepada agama Allah mana yang lebih kencang permusuhannya? Mimman yuridu an yutfi as-sunnah, daripada orang yang menginginkan untuk memadamkan sunnah. Ya, wa yubtila al-athara, dan hendak membatalkan riwayat-riwayat asar-asar, hadis-hadis. Wa riwayat, dan riwayat-riwayat. Wa yaz'umu annahu la yara at-taqlida, dan dia beranggapan bahwasanya dia tidak taklid. Memandang dia tidak taklid, waqad qala dadinahu man qad sammaitulak, ternyata dia taklid kepada orang, kepada man, man itu man mausul. Kepada orang-orang yang telah aku sebutkan namanya kepada engkau, kayak tadi Abu Hanifah, Bishr al-Marisi ya, dan yang lainnya. Waduh, ini perhatikan nih. Ada Imam Abu Hanifah di sini. Apa kata Al-Harb Al-Kirmani? Wahum, ya Allah, gatega saya bacanya nih. Wahum aimatud dalali, tapi ada footnote. Al-Muhaqqiq di sini menjelaskan. Kalau Bishr al-Marisi memang sesat, ya. Tapi di sini ada Imam Abu Hanifah di sini. Waduh, wahum ahlud dalali, ya Allah. Allah musta'an. Waru'usul bid'ah, ya Allah. Enggak mau terjemahin saya. Waqadatul mukhalifin, enggak mau terjemahin saya. Enggak mau terjemahin. Ya, antum paham sendiri ya. Nah, karena kajian kita kan didengar mungkin oleh orang lain. Yang mungkin mereka belum paham kitab ya. Nah, fa'ala qa'ili hadzal qaul, ya Allah. Ya, maka bagi yang berpendapat dengan pendapat ini, yaitu tidak adanya ittiba ghadabullah, itu mendapatkan ghadab, kemurkaan, kemarahan dari Allah. Lihat situ Nu'man bis apa namanya Abu Hanifah footnote nomor 1. Ya, Allah musta'an. Baca sini footnote-nya di sini. Ya. Siapa di sini? Fikri, baca Fikri. Wayuqalu maula bani Tamim faqihun masyhurun min asar unasun wa sami'a aqan wa nafi'an wa aqramada. Ada colokan enggak? Tolong dong. Mana? Terus mata sanata khamsina wa mi'atin ala sahihi wa lahu sab'una sanatan fa kana qad waqa'a fi mukhalafatin minha annahu kana yara al-irja'a was-sayfa wa kana yara al-irja'a was-sayfa wa kana yuzkaru lahum al-hadithu fayufti bi khilafihi At-Taqribu. Itu rujukannya dari kitab At-Taqrib. Hasbuk, cukup. Ya. Sebelum kita baca terjemahkan itu tadi, saya mau sedikit ceritakan tentang Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Punya buku ya, bukunya tipis lah ya, tentang isinya ya kayak begini, yang mendiskreditkan Al-Imam Nu'man bin Tsabit, Al-Imam Abu Hanifah, yang beliau mengeluarkan Al-Imam Abu Hanifah dari jajaran para imam mazhab yang lainnya. Akhirnya buku itu seolah-olah ditelan bumi, sampai-sampai kita sendiri lupa nama kitabnya. Ya, ditelan bumi. Ini termasuk ini ya. Lihat apa yang menimpa oleh menimpa Syekh Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau orang yang berilmu, punya kitab Al-Muhalla, punya kitab Usul, ahli fikih, ahli usul, ahli lughah, ahli hadis, tafsir. Tapi karena beliau di Al-Muhalla kencang banget terhadap Abu Hanifah, terhadap para imam, beliau kencang kepada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Madhab lah, semua Imam Madhab disikat sama dia, terutama Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit. Akhirnya Allah biarkan dia tergerincir dalam beberapa permasalahan, sehingga akhirnya beliau jadi Jahmi. Ibn Hazm Al-Andalusi akidahnya cocok dengan Jahmi, bukan Salaf. Ya, barakallahu fiik. Mentaatil sifat-sifat Allah. Akibat apa ini? Kencang terhadap para imam. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai Imam Ashabi Ra'i, kan begitu ya. Antum jangan berpikir, oh dia berarti mengedepankan pendapat. Enggak, karena waktu itu di zaman beliau, banyak orang ateis. Pernah dengar gak kisah debat beliau dengan ateis? Yang beliau sengaja terlambat. Ya, kemudian beliau cerita, oh maaf tadi saya naik perahu, perahunya itu ada saya mengagumkan, ada kayu tiba-tiba menyatu, maku sendiri, tiba-tiba jadi perahu, kagum saya. Orang-orang ateisnya, mana mungkin, mustahil, pasti ada yang bikin. Nah, begitu juga. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, bulan, masa gak ada yang bikin? Nah, gitu. Kalah langsung. Belum mulai debat, udah kalah tuh ateis. Nah, Al-Imam Nu'man bin Tsabit di zaman beliau itu berjumpa dengan para ateis. Ateis itu kalau berdialog dengan beliau maunya pakai logika. Jadi kalau beliau bawa Quran, hadis udah ditolak duluan. Paham enggak tuh? Tolak. Ah, enggak pakai Quran Sunnah. Itu kan kitab suci kamu, katanya gitu. Jadi beliau mengedepankan apa? Ra'yu. Jadilah beliau dikenal seolah-olah ashab, imamnya ashabi ra'yi. Tapi terkadang framingnya jahat. Framingnya seolah-olah beliau itu imam yang mengedepankan ra'yu dalam segala hal. Paham gak sini? Ini framing yang jahat. Hati-hati antum bicarain imam. Ibnu Hazm yang kayak begitu aja jasanya, ya, tulis kitab Al-Muhalla itu dahsyatnya. Cuman karena di muhalaf lisannya kejam banget. Ya, sampai umat ini tersakiti oleh dua pedang. Pedangnya Hajjaj bin Yusuf dan lisannya Ibn Hazm Al-Andalusi yang menyakiti ulama. Allah biarkan Ibn Hazm terjatuh ke dalam Jahmi. Nyimpangnya gak main-main loh. Jahmi. Ibn Hazm Allah biarkan tuh ta'wil-ta'wil halalin musik lah. Allah gak beri penjagaan. Ya, imam-imam ini yang disepakati keharamannya, Allah jaga mereka dari pendapat seperti itu, ya enggak? Padahal mereka mustahid, mereka berpikir, tapi Allah jaga mereka dari berisihat ngaco-ngaco gitu. Lihat Ibnu Hazm istihadnya, banyak yang ngaco. Nah, yang ngomong ulama yang ngaco, kita ngikutin ulama aja. An-Nawawi, As-Suyuti, mentahdir habis-habisan Ibnu Hazm. Nah, itu hati-hati bicara tentang imam kayak begitu akibatnya. Itu Ibnu Hazm yang punya jasa, punya peran dalam agama. Lah kita peran gak ada, jasa gak ada, macam-macam sama imam. Imam itu punya sabkun kesenioran, punya daur, punya peran. Ya, hati-hati. Makanya, nah di sini muhakkik di sini membela beliau. Muhakkik di sini. Ini alhamdulillah muhakkiknya ini bukan dari kalangan gulat. Ya. Nu'man bin Sabit al-Kufi Abu Hanifah al-Imam langsung disebut sama beliau al-Imam. Ya, Ibnu Hajar Asqalani di kitab beliau At-Takrib atau Tahdib, di Takrib juga nyebutin juga. Ya. Ketika menyebutkan biografi Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana hadisnya? Dipuji dulu. Tadi'ifnya, pelemahan dalam hadisnya itu belakangan. Kalimatnya halus. Enggak seperti beliau mengomentari rawi-rawi yang mutaham. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau halus. Tahu adab terhadap imam. Ya, barakallahu fikum. Fayuqal, asal dari mereka beliau dan bapak-bapaknya adalah dari Faris, dari Persia. Ada yang menyatakan dia adalah bekas budak Bani Tamim. Faqih. Ya, beliau orang yang faqih, masyhur. Ya, minas sadisah. Ra'a Anasan, beliau pernah melihat Anas bin Malik wa sami'a Atha'an. Pernah mendengar dari Imam Atha'. Wa Nafi'an, dari Imam Nafi'. Dari Ikrimah. Ya. Mata sanata khamsina wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah ala sahih, berdasarkan pendapat yang benar. Walahu sab'una sanatan. Beliau berumur 70 tahun. Wa qad kana waqa'a fi mukhalafatin. Beliau pernah terjatuh ke beberapa penyelisihan. Di antara kana yara al-irja'. Beliau pernah berpendapat dengan pendapat irja' yang menyatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun, tanpa amal. Namun para ulama banyak yang menyebutkan bahwasanya beliau qatta raja'ah, rujuk dari pendapat ini. Kajian kita di Pondok Ungu waktu itu, yaitu I'tiqad A'immatil Arba'ah, disebutkan oleh musannifnya Al-Khumais, Syekh Al-Khumais, dengan jalan-jalannya riwayat-riwayat dari para imam, termasuk Ibn Abdul Bar dan yang lainnya, menyatakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah telah rujuk dari pendapat tersebut. Ya, maka Al-Musbit Muqaddam ala nafi. Paham gak tuh? Yang menetapkan lebih didahulukan daripada ya menafikan. Maka kita anggap beliau rujuk. Wa yara as-saif. Beliau berpendapat adanya saif, pedang. Maksudnya apa? Boleh mengangkat pedang terhadap penguasa muslim. Wa kana yudkar lahu al-hadis. Dan beliau pernah disebutkan hadis oleh di hadapan beliau, fayufti bi khilafi. Namun beliau berfatwa menyisih hadis. Ini kita bawa kepada ihtimal apa? Waktu itu beliau menghadapi kaum ateis. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Ya, Bishr al-Marisi. Baca Raymond, siapa itu Bishr? Bishr Ibn Ghiyas. Bishr al-Marisi. Mubtadi'un dalun. La yang bagi ayyaruya anhu wala karomata. An yurwa anhu. La yang bagi an yurwa anhu wala karomata. Tafakkoha ala Abi Yusuf. Abi Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Terus Babaro'a wa atqana ilmul kalam. Ilmal kalami. Thumma jarradal qawlu. Qawla. Thumma jarradal qawla bi khalqil Qur'ani walam yudrik al-jahma. Ini lagi cerita siapa? Lagi cerita dia, kok tiba-tiba kasih jahm. Walam yudrik al-jahma ibni ibna Sofwana wa innama akhoda maqol. Bingung, masih bingung dia sih. Subhanallah. Wa innama akhoda maqolatahu wa tajjalaha wa da'a ilaiha halaka. Halaka bukan mata ya. Halaka. Halaka. Sanata. Sanata. Apa? Sama. Ah. Ah. 18 dulu. Hah? Samania ta asyara wa mi'atain. Baik. Bisyr bin Giyas Al-Marisi, seorang mubtadi', dhal, mubtadi' sesat. Layan bagi an yurwa anhu, enggak patut diriwayatkan dari dia. Wala karamata, enggak ada kemuliaan bagi dia. Dia belajar fikih kepada Abu Yusuf. Fabaroa, piawai dia, watkona, dan dia sangat mutkin dalam ilmu kalam. Pinter yang ini. Semajar rodal qaula. Kemudian dia bersendirian dalam berpendapat mengenai bi khalqil Quran, tentang Al-Quran dan makhluk. Walam yudrik al-jahma ibn Safwan. Dia enggak pernah berjumpa dengan ya, Syekh madhab dia, yaitu Jahm bin Safwan. Innama akhada maqalatah. Dia cuma mengambil pendapat-pendapat Jahm bin Safwan. Wahtajjalah. Dia pun berhujjah, berargumentasi dengan pendapat Jahm. Wada'a ilaiha. Bahkan dia mendakwahkan. Halaka. Dia binasa. Bukan mati ya. Mantap ini muhakiknya ini. Halakah dia wafat pada tahun 218 Hijriah. Masya Allah. Ya. Lihat footnote mana lagi tuh. Ya. Waqadatul mukhalifin. Nah, lihat footnote nomor 3. Ya. Baca lagi berikutnya di sini footnote-nya. Nah. Siapa? Si Zaki. Saudara minhu. Saudara minhu ba'dul hanati. Ba'dul hanati. Nah. Wa innama hiya an ijtihadi. An ijtihadin. Au adami buluhid dalil. Falam yaqsid biha mudaratuddin. Mudarata. Mudaratan. Falam yaqsid biha mudaratuddini kama kasara min bishril al-marisi. Al-mubtadi, emang dia cewek mubtadi'ah. Al-mubtadi ad-dali wa adami wa adamu wa adamu wurudi hadhihi al-qatrati inda bini Qayyim wa bini Abi Ya'la yadullu ala annahum lam yartadaw bima qila fi haqqi. Masyaallah. Ini bagus ini. Lihat, perhatikan bagaimana sikap Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Abu Ya'la. Kan naskah yang diambil oleh muhakkik 3 ya. Naskah Aqidah Harb Al-Kirman ini. Pertama yang ada di Maktabah Jami'ah Mulkura. Yang inisialnya kalau di footnote Qaf. Atau dari Tabaqat Hanabilah. Ya, dari karangan Abu Ya'la. Inisialnya apa? Ta. Ya, atau dari kitabnya Hadi Al-Urwah Ibnu Qayyim. Ha. Baik. La yuqal, enggak boleh dikatakan pada sosok Imam Abu Hanifah beliau adalah termasuk diantara imam-imam sesat atau dari para pentolan-pentolan bid'ah, enggak boleh. Li'annahu imamun mustahidun. Beliau adalah imam, seorang imam yang mustahid, muwafiqun li mu'taqadi ahli sunnati fi aktsarihi. Beliau adalah imam mustahid yang selaras dengan akidah ahli sunnah, ya. Dalam mayoritas akidah ahli sunnah. Falam yaqsid biha, dia tidak bermaksud, tidak berniatkan, tidak menunjukkan. Ya, mana? Wa in kana sadara minhu ba'dul hanati. Walaupun ya muncul dari beliau beberapa aib, penyimpangannya, hanat, aib, cacat. Innamah ya itu ada kekeliruan yang dari beliau itu karena apa? Ijtihad. Au adami bulughid dalil atau karena belum nyampe dalil pada beliau. Walam yaqsid biha mudharatad din. Beliau memang enggak pernah berniat untuk merusak agama ini. Kama hasala min Bishr al-Marisi al-Mubtadi' ad-Dhal. Sebagaimana yang itu terjadi pada Bishr al-Marisi. Ya. Dan karena tidak adanya faqrah ini, wa adamu wurudi hadhil faqrati. Paragraf ini itu enggak ada dicetakan mana? Dicetak apa namanya? Di naskah Al-Hab al-Kirman ini yang ada di Hadi al-Arwah. Ya. Enggak ada. Dan juga enggak ada di kitabnya Ibnu Abi Ya'la. Ini enggak ada. Berarti ini apa? Yadullu ala annahum. Ini berarti menunjukkan bahwasanya mereka Al-Imam Abu Ya'la, kemudian Al-Imam siapa lagi? Ibnu Qayyim lam yartadaw. Enggak ridho, enggak suka bima qila fi haqqihi. Ya. Dengan apa yang dikatakan terhadap Imam Abu Hanifah. Jadi kalau di kitab Ibnu Qayyim kutipan dari Harb al-Kirmani ini enggak ada yang mengatakan bahwasanya ini Imam Dolal apa segala macam, Ruwasaul Mubtadi bida segala macam, enggak ada. Ya, sengaja dihadap gitu. Sengaja dihadap. Ini menunjukkan Imam Ibnu Qayyim enggak suka dengan ini. Sama kita pun juga demikian. Kalau dengar imam, imam kita dijelekkan, kita mesti cemburu. Enggak bisa itu. Ya. Mesti enggak terima. Ya, barakallahu fikum. Ya. Eh, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.